Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pengajian Tafsir Al-Misbah kembali menjumpai Anda untuk mengenalkan Anda lebih dekat dengan Juz Tabarak bersama Bapak Quraisy Shihab dan tentunya masih bersama saya Mutia Hafid. Pemirsa, hari ini kita masuki bahasan dari Surah Al-Jin dan surah ini terdiri dari 28 ayat. Hari ini insya Allah kita akan selesaikan ayat pertama hingga ayat ke-10 dari surah ini. Sesuai dengan namanya, Al-Jin, isi atau ayat-ayat yang terkandung dalam surah ini banyak menceritakan mengenai jin. Itu adalah makhluk yang terbuat dari api dan ternyata jin pun menjadi sasaran dakwah oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana penjelasannya? Kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Quraisy Shihab yang saat ini sudah hadir di tengah kita. Pak Quraisy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Pak Quraisy, kita mulai bahasan surah Al-Jin. Silahkan Pak Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi nujumin nayirat. Kali ini kita akan membahas surah, namanya paling tidak ada dua, Suratul Jin karena dia berbicara tentang jin, dan namanya yang kedua surah Qul Uhiya Ilayya. Qul Uhiya Ilayya adalah bunyi ayat pertama dari surah ini. Surah ini menurut ulama-ulama turun setelah sekian tahun Nabi berada di Mekah. Sementara ulama berkata setelah 10 tahun dari masa kenabian. Jadi Nabi sudah menjalankan dakwah dan lain-lain sebagainya. Walaupun waktu itu di Mekah belum banyak orang yang menyambut ajakan Nabi. Suatu ketika Nabi SAW salat subuh. Setelah itu beliau tidak mengetahui sesuatu yang aneh, tapi setelah itu Allah menyampaikan pada beliau suatu hal yang beliau tidak lihat, suatu hal yang beliau tidak ketahui. Apa yang disampaikannya itu, inilah yang termaktub pada surah yang akan kita bahas. Mari kita lihat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakan wahai Nabi Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Dari segi bahasa, wahyu itu artinya informasi yang cepat, isyarat yang cepat. Katakanlah, diwahyukan kepadaku oleh Allah, disampaikan kepadaku oleh Allah, bahwa, yakni sewaktu saya salat subuh tadi, bahwa telah mendengar dengan tekun sekelompok jin. Jadi Nabi waktu salat baca ayat-ayat Al-Quran, rupanya waktu itu ada jin itu mendengar bacaan Nabi. Allah memberitahukan Nabi Muhammad, hei, kamu itu waktu baca tadi ada yang mendengar. Sampaikan kepada kaum musyrik yang selama ini tidak mau menerima tuntunan Al-Quran. Sampaikan bahwa ada jin yang mendengar dan mereka itu terkagum-kagum kepada ayat-ayat ini. Okay. Baik, kita lihat. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Telah mendengar, istama' dengan tekun. Nafar itu dalam bahasa Arab berarti 3 sampai 9. Ada yang berkata 3 sampai 10. Jadi sekelompok orang atau sesuatu yang jumlahnya minimal 3, maksimal 9 atau 10, itu namanya nafar. Ayat ini tidak menjelaskan berapa orang jin yang mendengar, tapi minimal 3 orang, maksimal 10 orang. Istama'a nafarun minal jin. Jin itu apa tuh, Bu? Apa itu jin? Pernah lihat jin? Setan? Oh, setan sering kita lihat. Nah, jin yang kita tidak pernah lihat. Jin itu, kita bicara sedikit tentang jin. Jin itu makhluk yang diciptakan Allah dari api. Api kan berkobar ya. Manusia diciptakan Allah dari tanah. Tanah ini tenang, konsisten. Iya. Kalau api, berkobar. Sedikit menyala, sedikit kecil, terus berkobar lagi. Tidak konsisten itu jin. Diciptakan dari api. Dia punya kemampuan yang berbeda dengan kemampuan manusia. Dia bisa berbentuk dengan berbagai bentuk. Dia bisa naik ke angkasa. Kita tidak bisa, kecuali dengan pesawat. Itu pun terbatas. Dia seperti manusia dari segi dia punya masyarakat. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada anaknya. Dia juga makan dan minum. Hanya makanannya, dalam satu hadis dikatakan makanannya jin itu tulang. Karena itu Nabi melarang, jangan kamu beristinja dengan tulang. Karena itu makanan saudara-saudara kamu dari jin. Oke. Itu sebagian. Jin ini dinamai jin terambil dari kata janana, yang artinya tidak terlihat, tersembunyi. Saya pernah berkata itu sebabnya yang di dalam perut dinamai janin. Kelihatan enggak itu yang dalam perut? Tidak kelihatan. Maka janin. Jin ini makhluk yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat. Nah, ada orang berkata, saya pernah lihat jin. Iya. Ada yang jual beli jin. Itu dibohongi oleh jin. Ya toh? Jin tidak bisa dilihat. Kalaupun bisa dilihat, itu menurut sementara ulama bukan bentuk aslinya. Karena dia bisa berbentuk dengan berbagai bentuk. Jadi hati-hati.